Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Cahayati. Seperti biasa di Jumat ketiga ini kami hadir ya khusus untuk Anda. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat juga para hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini langsung di studio utama Radar Tasik Maya TV. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya ada Kang Asep dan tentu saja ada Syekh Akbar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Dan malam hari kita punya tema menarik. Tadi sedikit saya dengan saya sama Kang Asep juga sempat ngobrol tentang tema kita malam hari ini yaitu cahaya ilahi. Jadi memang dalam menjalani kehidupan ini kita membutuhkan cahaya. Tapi nanti Kang Asep yang akan sedikit menjelaskan. Saya ingin menyapa dulu pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, yang ada di Ciamis, yang ada di Kota Banjar, Kota Kabupaten Tasikmalaya, juga selamat malam. Dan malam hari ini juga Anda bisa langsung interaktif bersama kita di line telepon 0265-3122-99. Langsung mau sharing bersama kita di sini boleh, ataupun via SMS juga boleh di 085-32-320-206363. Silakan Anda boleh bertanya ataupun boleh sharing malam hari seputar tema kita yaitu cahaya ilahi. Dan untuk selengkapnya saya serahkan ke Kang Asep, silakan. Terima kasih, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di studio dan dimanapun Anda berada. Kembali lagi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di studio ini untuk bersama-sama mengikuti kajian keislaman bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman, pimpinan Pondok Pesantren Al-Idrisyah Pageningan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Malam hari ini temanya hampir sama dengan acara kita ini. Acaranya cahaya hati. Temanya cahaya ilahi. Jadi sama-sama cahaya, cuman beda ujungnya. Cahaya ilahi, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di studio Radar TV dan Kang Hilmi dan semua yang ada di sini bisa terlihat kita jelas baik oleh pemirsa di sini maupun di televisi karena ada cahaya. Karena di sekitar kita ada cahaya. Bisa dibayangkan kalau di sini nggak ada cahaya mau nonton apa kita? Ini logika sederhana kita ya. Karena ada cahaya yang ada di studio dan dimanapun Anda berada bisa melihat ketampanannya Kang Hilmi. Alhamdulillah. Karena ada cahaya Kang bisa melihat juga tampan kok malam saya, gitu. Sehingga cahaya memang benar-benar kita butuhkan, apalagi dalam menjalani kehidupan. Cahaya ilahi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apa maksud dari cahaya ilahi? Apakah ada kaitannya tadi dengan apa namanya judul acara kita nih, cahaya hati? Nyambung nggak ke sana gitu? Nah itu akan kita bahas bersama-sama bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman dan nanti di segmen berikutnya kita akan elaborasi materi ini. Baiklah, kita akan mulai saja pembahasan materi cahaya ilahi pada malam hari ini bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Jamaah sekalian yang hadir di studio beserta seluruh pemirsa Radar TV yang berbahagia, malam ini adalah malam Jumat. Sungguh Allah hadirkan malam yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat akhir zaman, malam di mana hamba-hamba Allah memanfaatkannya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada malam Jumat ini disyariatkan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membangun batin kita, komunikasi kita menghadirkan sosok yang agung. Beliau adalah uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia, malam ini kita akan membahas tentang cahaya, cahaya yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arab disebut nur. Bahkan salah satu nama dari Asma'ul Husna yang 99, nama yang melekat hanya pada Allah, menunjukkan kemuliaan dan kesempurnaannya, justru salah satu namanya adalah Allah itu An-Nur. Jadi Allah itu cahaya, menunjukkan betapa Allah itu selalu menyinari, selalu memberikan cahaya, penerangan, penjelasan, pencerahan bagi hamba-hambanya. Nah, kalau kita berpikir mengenai Allah itu cahaya, ini tentu kita nanti akan salah persepsi. Nanti Allah itu berarti kayak lampu yang ada di studio ini. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak akan sama setara, tidak ada misal dengan makhluk-makhluknya. Betapa sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk memudahkan Allah itu cahaya, dan Allah selalu memberikan cahaya kepada hamba-hamba pilihannya, kita lihat dari fungsi cahaya. Tadi sudah dari awal tadi sudah sedikit ya dibahas fungsi daripada cahaya. Ya, cahaya itu memberikan penerangan, memberikan pencerahan. Nah, jadi kalau kita melihat fungsi cahaya, jadi Allah lah yang menerangi, yang memberikan petunjuk, yang memberikan bimbingan kepada hamba-hamba pilihannya. Nah, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan datang begitu saja. Saking mahalnya, saking nilainya tinggi. Ada satu pembahasan dalam Sarah Rotib Al-Haddad. Beliau dalam mukodimah wiridnya membahas tentang mekanisme cahaya Allah yang turun, yang pada akhirnya didapatkan oleh hamba-hambanya. Beliau menyampaikan bahwa cahaya Allah itu tidak turun sembarangan, tidak hadir sembarangan datang kepada hambanya. Akan tetapi cahaya Allah yang fungsinya luar biasa, yang nilainya tinggi, maka hanya dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pun beliau diutus sebagai nabi akhir zaman, tetapi nurnya terlebih dahulu Allah ciptakan sebelum jagat raya ini diciptakan. Maka cahaya Allah dilimpahkan kepada beliau, lalu dari beliau terlimpahkan kepada para nabi, para rasul sebelumnya, dan juga dilimpahkan kepada para pewarisnya, para ulama sampai akhir zaman. Maka umat akan mendapatkan cahaya Allah dari para nabi, dari nabi akhir zaman, dan dari para ulama. Turunlah cahaya itu sampai kepada umat, sampai kepada kita. Nah, ketika cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu turun, turunnya adalah kepada hati. Ya, sebab ada dua potensi besar yang Allah berikan sebagai bentuk anugerah yang disebut dengan nikmatul ijad, nikmat kejadian, nikmat eksistensi. Allah hadirkan kita sebagai manusia, maka hati ini adalah potensi yang besar, dan cahaya Allah itu datangnya kepada hati. Nah, akan tetapi ada dua bentuk hati. Ketika datang cahaya Allah, ada yang cahaya itu hanya sebatas datang. Wusulu ilal qalbi, hanya datang ke dalam hati, kemudian hati itu tergerak kesadarannya, akan tetapi bersifat instan. Setelah itu hilang lagi. Ya, seperti kita hadir di majelis ini mendengarkan tausiah, sebab isi materi tausiah adalah cahaya Allah. Sadar kita, wah, pingin berbuat kebaikan, pingin menutupi aib-aib di masa lalu, ingin menata diri, meneteskan air mata. Tapi sayang, baru pulang aja dari studio ini, pikirannya kotor lagi. Nah, berarti cahaya yang datang ke dalam hati itu hanya wusulu ilal qalbi, hanya datang ke dalam hati, sebentar saja menggerakkan hati kepada kebaikan, tapi mantul kembali, balik lagi hati itu. Ya, jadi sadarnya sesaat ini, enggak permanen. Nah, ada yang kedua, ketika cahaya itu datang bukan sebatas datang, akan tetapi duhulu fil qalbi, cahaya itu masuk ke dalam hati yang paling dalam. Nah, ketika cahaya itu masuk ke dalam hati yang paling dalam, maka akan menggerakkan secara permanen, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan positif, bukan sebatas di majelis ilmu, bukan sebatas ketika mendengarkan ceramah atau tausiah, tapi pasca itu, setelah itu ada progres. Ada progres, ada keterlanjutan, ada kesinambungan. Cahaya Allah terus membimbing hatinya ketika di rumah ibu-ibu enggak mudah cemberut kepada suami. Bapak-bapak datang ke kantor bisa menjaga diri, jadi pejabat enggak korupsi. Yang datang ke pasar tidak ngotak-ngatik timbangan. Yang datang ke sawah enggak ngerubah-rubah batas tanah dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena cahaya itu tembus ke dalam, kemudian terus menggerakkan kepada kebaikan dan ketaatan. Nah, inilah hati ketika masuknya cahaya Allah. Nah, kita akan nanti elaborasi, kita perdalam. Jadi hati ini ada dua kondisi yang mengakibatkan cahaya Allah itu hanya sebatas datang, dan ada hati yang membuat cahaya Allah itu masuk ke dalam kemudian menggerakkan secara permanen. Nah, kira-kira hati kita ada di posisi yang mana ini? Nah, baik, kita nanti akan perdalam kembali, kita akan bahas mengenai dua kondisi hati ketika datang cahaya Allah. Ya, baik. Tapi nanti kita tahan dulu, kita akan istirahat dulu dan jeda dulu. Tapi sebelumnya kami juga mengundang pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kita melalui telepon di 0265312299 ataupun SMS di 0853202063. Silakan yang mau di SMS nanti kita akan bacakan untuk segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Cahaya Hati, dan selamat malam juga untuk para pemirsa di rumah yang malam hari ini baru bergabung. Saya ingatkan untuk tema malam hari ini yaitu Cahaya Ilahi. Tadi sudah sedikit baru satu segmen dibahas oleh Syekh dan nanti akan dilanjutkan. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit bercerita ini, karena beberapa hari yang lalu saya sempat berkunjung ke pesantren bersepeda. Ternyata capek dari sana itu. Ya, dan itu ada bisa terami sama rekan-rekan di pesantren. Itu memang sedang ada pembangunan masjid. Yeah. Masjid yang nantinya kalau udah jadi kayaknya megah sekali itu ya. Dan tadi saja kami juga mengundang untuk pemirsa di rumah barangkali ingin menyisikan sebagian hartanya untuk membantu. Mau semua juga gak apa-apa, nanti kan diganti sama Allah. Kemarin sepeda saya mau dilelang tapi baru 2 minggu belinya. Nanti saya jadi silakan untuk pemirsa di rumah yang ingin ikut sama-sama membangun kemudian bersedekah untuk disalurkan terhadap pembangunan Masjid Al-Fatah ya. Yeah. Ya, Masjid Al-Fatah bisa langsung datang ke pesantren ataupun ada nomor rekening nanti bisa dicatat ada di layar kaca Anda barangkali yang sedang di luar kota menyaksikan. Gitu, Kang Asep. Yeah. Silakan dilanjutkan lagi. Ya, yeah. Terima kasih Elmi. Para pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen kedua. Masih melanjutkan pembahasan tentang cahaya ilahi di segmen pertama tadi. Tadi Syekh menyampaikan bahwa ada pembagian cahaya ya saya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan dengarkan dulu bersama-sama sebelum nanti kita elaborasi. Silakan. Baik, jemaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia. Tadi cahaya Allah itu datangnya ke dalam hati. Kenapa ke dalam hati? Sebab kalau kita balik ke belakang melihat kronologis penciptaan manusia, Allah telah menggambarkan bahwa ketika manusia secara fisik sempurna di dalam rahim seorang ibu, kemudian Allah berfirman, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ketika aku sempurnakan penciptaan fisik manusia, kemudian aku tiupkan ke dalamnya sebagian daripada ruhku. Yang dimaksud dengan ruh yang ditiupkan itu, kita lebih mudah memahaminya adalah sebagai sistem nilai yang Allah berikan ke dalam hati, sehingga hati itu orisinalitasnya hidup karena ada sistem nilai. Sistem nilai kebenaran, sistem nilai kebaikan. Jadi hati itu sebetulnya hidup, mempunyai sistem nilai kebenaran dan kebaikan. Maka kebutuhan hati itu sebetulnya butuh kepada Allah, butuh kepada nilai-nilai kebenaran, butuh kepada kebaikan-kebaikan. Nah, maka hatilah yang layak untuk datang bahkan sampai masuknya cahaya Allah ke dalamnya. Nah, akan tetapi ketika cahaya Allah itu datang, hanya sebatas datang, tidak bisa masuk menembus ke dalam hati. Hati yang seperti apa? Para ulama ahli tasawuf, kondisi hati seperti itu dikarenakan hatinya mati. Awalnya atau orisinilnya hati itu hidup, mengandung sistem nilai kebenaran, kebaikan. Akan tetapi bisa mati, sehingga cahaya Allah itu ketika datang hanya datang saja. Hatinya sadar, setelah itu tidur lagi. Sadar untuk menata diri, sadar untuk kebaikan, tapi sayang mati lagi. Dan cahaya itu mantul balik lagi kepada asalnya. Nah, kenapa hati itu mati? Padahal pada asalnya hati itu hidup, mengandung sistem nilai kebenaran dan kebaikan. Ada dua faktor besar yang menyebabkan hati manusia menjadi mati. Yang pertama, di mana hati itu terjangkit dengan penyakit-penyakit batin atau penyakit-penyakit hati. Jadi bukan hanya fisik saja yang bisa terjangkit penyakit. Bukan hanya jantung saja, bukan hanya paru-paru saja, bukan hanya kulit saja. Ternyata bagian dalam kita yang disebut hati pun bisa terjangkit penyakit hati. Bahkan kalau sudah terjangkit, wah, bahayanya lebih besar daripada penyakit yang jasmani. Semestinya nih masjid dan majelis ilmu itu banyak dikunjungi orang daripada rumah sakit. Kalau ke rumah sakit bayar gak? Bayar. Semalam ada yang 1 juta yang VIP. Itu baru tidur, baru kamarnya doang. Kenapa? Penyakit fisik. Semestinya majelis ilmu, majelis zikir, rumah-rumah Allah harusnya rame. Kenapa? Sebetulnya penyakit hati ini banyak. Dan obatnya di majelis ilmu, obatnya di majelis zikir. Nah, semestinya harus rame, lebih rame daripada rumah sakit. Karena dampaknya lebih berbahaya daripada penyakit jantung. Nah, jadi yang pertama yang menyebabkan hati mati karena hatinya terjangkit penyakit hati. Yang paling mematikan, Nabi bersabda nanti di akhir zaman ya, yang disebut dengan penyakit hati namanya hubbud dunya. Ketika kecintaan kepada dunia di atas segala-galanya. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Nah, maka oleh sebab itu kita harus membasmi penyakit hati supaya hati kita hidup kembali. Ya. Baik. Barangkali mau dilanjutkan ke ini pembahasan selanjutnya. Oke. Oke. Baik. Dan sekali lagi kami masih mengundang untuk pemirsa di rumah yang malam hari ingin berinteraksi, karena kalau kemarin-kemarin kita belum bisa telepon langsung ke sini, Kang Asep, dan sekarang bisa langsung nelpon, bisa langsung ngobrol sama kita, bisa langsung sharing untuk membahas ataupun sharing seputar tema kita malam hari ini. Silakan SMS-nya ataupun nomor teleponnya ada di layar kaca Anda, saya sebutkan 0265312299. Itu untuk nomor teleponnya, untuk SMS-nya di 0853202063. Nanti kami akan kembali untuk melanjutkan pembahasan tema kita malam hari ini. Nanti juga para jamaah yang ada di sini boleh bertanya ya seputar tema kita malam hari ini setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, dan malam hari ini banyak info dan ada rezeki juga nih kayaknya untuk para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Karena untuk yang bertanya, ini akan mendapatkan voucher makan bakso gratis ya. Ini ada untuk para pecinta kuliner apalagi di Kota Tasikmalaya. Ini telah dibuka Dapur Bakso Mas Dul. Alamatnya di Jalan Cienteng, Ruko Grand Astri Residence nomor 14 Kota Tasikmalaya. Kalau nggak salah ini beberapa, nggak tahu hari ini atau beberapa waktu lalu, itu tuh dibuka dan bisa makan gratis. Nggak tahu, bentar atau promosi mungkin diskon berapa persen. Nah di sini juga untuk para bapak-bapak atau ibu-ibu, teteh-teteh ya, nanti yang bertanya itu akan dikasih voucher makan gratis. Kalau host itu udah pasti. Apa ini? Ya nanti kita ke Kang Asep sudah ke sana belum? Kalau enggak kita bacain. Oh, kalau enggak enggak bisa bacain. Ya selamat malam. Ini yang punyanya Mas Dul katanya. Ya. Mas Dul ya, sesuai namanya. Nanti kalau bakso Kang Asep kurang enak memang. Kalau bakso Mas Dul enak. Mas Asep enggak enak karena ini orang mana Mas Dul? Solo. Orang Solo. Iya, baksonya bakso Solo memang. Oke. Silakan Kang Asep dilanjutkan lagi. Ya, terima kasih Elmi. Para pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen ketiga. Tapi kayaknya tadi saya bincang-bincang sama saya masih banyak yang harus disampaikan sebelum kita elaborasi. Jadi kita lanjut dulu untuk melanjutkan materi dengan tema Cahaya Ilahi ini. Baik, jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia. Kita akan melanjutkan pembahasan. Tadi ada tiga faktor utama yang menyebabkan hati menjadi nggak dapat basonya ini kalau nah, jadi yang pertama, kalau hati terjangkit dengan penyakit-penyakit hati banyak sekali ya, ada takabur, ada ujub, bangga diri ya, karena ilmu, karena amal, dan yang lain-lainnya, ada riya, ada juga hubbu dunya ya, cintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan mengalahkan segala-galanya. Ini di dalam hadis Nabi, di akhir zaman akan terjadi umat Islam itu bagaikan hidangan makanan diperebutkan ya, kayak bakso digratiskan gimana, dari mana-mana pasti akan datang. Betapa memilukan, betapa mengerikan kondisi umat Islam. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan apa faktornya. Ternyata faktornya adalah ketika umat Islam itu terjangkit penyakit hati yang disebut dengan hubbu dunya wa karohiyatul maut. Jadi mentalnya itu menjadi lemah. Diakibatkan cinta kepada dunia, cinta kepada harta di atas segala-galanya. Sehingga akan lemah perjuangannya, akan lemah semangat keimanannya. Nah, penyakit-penyakit hati tersebut akan membuat hati menjadi mati. Ada satu kisah, mau dengar kisahnya enggak nih? Ada yang ngantuk enggak? Kalau ada yang ngantuk enggak jadi nih, enggak diterusin. Dulu Imam Al-Ghazali pernah ditanya, atau murid-muridnya berkonsultasi kepada beliau, apa yang dikonsultasikan? Maka murid-muridnya itu menyatakan, wahai guru, kenapa ketika aku duduk bersamamu, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, tergerak hati untuk bertaubat, memperbaiki diri, menata diri, semangat ketaatan tumbuh. Tapi sayang hanya sesaat saja. Ketika keluar dari majelis itu, maka hatinya menjadi kotor kembali, pikirannya menjadi kotor kembali, keinginan-keinginan kepada kemaksiatan muncul kembali. Apa yang salah? Apakah sedikit zikirnya, sedikit baca Qur'annya? Apa yang salah dari diri kami? Maka ketika itu Imam Al-Ghazali menjawab keluhan daripada murid-muridnya. Ia menyatakan, wahai murid-muridku, coba kalian pikirkan, seandainya ke tempat kalian selalu didatangi oleh anjing, beberapa ekor anjing selalu datang, kemudian kalian lempar anjing itu, maka seketika anjing itu akan lari terbirit-birit, tapi tidak lama kemudian anjing itu akan datang lagi mengerumuni tempatmu, lalu kalian lempar lagi, anjing itu pun terbirit-birit lari, tapi tidak lama kemudian anjing itu akan datang lagi dan datang lagi. Wahai murid-muridku, semestinya jangan engkau lempar anjing itu, sebab pasti akan kembali lagi. Tapi yang engkau perhatikan, yang harus engkau curigai, ada apa di sekelilingmu? Pasti di sekelilingmu ada makanan anjing alias tulang belulang. Jangan lempar anjing itu dengan batu, tapi tulang belulang itu jauhkan dari tempatmu, maka anjing tidak akan pernah datang kembali. Sudah paham gak nih maksudnya? Ya, kisah itu dikisahkan dalam kitab Ajaibul Qalbi. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali? Kalau di dalam hati kita ada makanan-makanan setan, sebetulnya setan ini yang membuat pikiran kita ngeres, pikiran kita jahat, ingin melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, kemaksiatan dan yang lain-lainnya. Nah, ketika kita berzikir kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, maka setan itu akan keluar, akan lari dan menjauh, tapi tidak lama kemudian setan itu akan masuk lagi ke dalam hati, akan membangkitkan lagi kepada keburukan. Kenapa? Karena di dalam hati apa yang dimaksud dengan kita hati ujung apapun yang lebih dan sebetulnya makanan-makanan dan jadi keluar dari majlis zikir, setan sudah siap menghadang lagi di luar sana. Nah, yang berguli masyarakat yang disebut ya setan selalu bulat akan selalu menggoda, akan selalu menginduknya ke dalam hati yang hatinya dipenuhi oleh makanan mereka, makanan setan. Itulah penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, faktor utama yang membuat hati kita ini mati, ya, yang kedua adalah hati yang malas, hati yang goflah, hati yang selalu lalai kepada Allah. Hatinya enggak diasah dengan zikir. Enggak mau baca wirid, enggak mau mengkomunikasikan hati kepada Allah, disebutnya hati yang goflah, hati yang lalai. Nah, hati yang lalai inilah yang membuat hati menjadi mati. Dan yang ketiga, yang terakhir, faktor utama yang membuat hati mati adalah ketika seseorang selalu mengikuti kehendak dan keinginan hawa nafsunya yang tidak terbatas. Semakin diikuti, semakin haus. Tidak ada batasnya keinginan hawa nafsu, bahkan kadang tidak realistis, bahkan kadang-kadang tidak logik, tidak masuk akal. Nah, ketika seseorang selalu mengikuti keinginan hawa nafsu tadi, maka menyebabkan hati mati. Bagaimana caranya? Maka para ulama ahli tasawuf untuk mendidik hawa nafsu kita tiada lain harus dibimbing oleh seorang guru spiritual. Guru yang selalu ada dalam cahaya Allah. Ikuti instruksinya, ikuti bimbingan dan arahannya dalam rangka memanage hawa nafsu. Maka insya Allah kita akan punya kemampuan memanage hawa nafsu kita, mendidik hawa nafsu kita, bukan malah mengikuti, selalu mengikuti hawa nafsu. Nah, tiga faktor utama inilah yang membuat hati kita menjadi mati, sehingga ketika datang cahaya Allah hanya sebatas datang, menggerangnya saat, dan setelah itu cahaya itu mandul kembali dan hilang kesadaran untuk taat kepada Allah SWT. Kita kembali lagi di Cahyati, gak terasa sudah di segmen ketiga, keempat ya sekarang. Keempat. Gak terasa sudah di segmen keempat ini, dan sebelum nanti membahas, kemudian ada SMB juga yang masuk. Silakan saya kasih kesempatan untuk para jemaah di sini yang hadir malam hari, sangat beruntung karena yang bertanya akan mendapatkan voucher makan bakso ya di dapur bakso Mas Dul. Ini baru dibuka di Kota Tasikmalaya ini di berapa kapan dua hari yang lalu ini di tepatnya di Jalan Cienteng Ruko Grand Astrid Residence ya, nomor 14 Kota Tasikmalaya. Silakan untuk para pecinta kuliner apalagi yang penyuka bakso, ayo silakan. Mangga ya. Oh itu dulu yang di belakang dulu. Ya, silakan saya lihatnya ke sini ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Musli, asli dari Ciamis. Jadi yang saya tanyakan hanya satu, yaitu yang dijelaskan tadi dalam session yang pertama, yaitu tentang mekanisme turunnya cahaya ilahi. Nah, dari Allah itu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, dan dari Nabi Muhammad itu kemudian dipancarkan lagi kepada para nabi, para rasul, dan kepada para pewarisnya, yaitu al-ulama. Yang mau saya tanyakan yaitu tentang ulama. Kriteria ulama seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang mendapatkan cahaya ilahi itu? Karena yang saya pahami selama ini yang dimaksud dengan ulama itu para kiai, para ustadz, pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan lain sebagainya, itu yang saya pahami tentang ulama. Dan secara spesifik ini saya mau tanyakan ulama seperti apa yang mendapatkan cahaya ilahi yang harus kita ikuti untuk supaya cahaya itu bisa kita dapatkan kembali kepada kita, supaya cahaya itu tidak sekedar tadi apa singgah ke dalam hati ya, tapi bisa lebih masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia. Ini pertanyaan yang pertama ya, kaitan dengan mekanisme datangnya cahaya Allah kepada hamba-hambanya. Tentu tidak datang begitu saja, tapi membutuhkan usaha. Sebab cahaya yang dimaksudkan di sini, cahaya Allah yang datang atau cahaya Allah ini yang masuk ke dalam hati, sebagai bentuk petunjuk-petunjuk dalam agama yang tata nilainya sangat tinggi sekali, sangat dalam sekali. Nah, maka setelah para nabi rangkaiannya ditutup dengan khataman nabiyyin, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang melanjutkannya adalah yang menjadi para pewarisnya. Nah, hari ini umat Islam kalau ingin mendapatkan cahaya Allah yang akan menggerakkan hati kita ke dalam ketaatan supaya bisa menjalankan agama secara totalitas dan komprehensif, maka membutuhkan sosok bimbingan al-ulama. Kalau ditanya kriterianya, tentu al-ulama yang dimaksudkan adalah bukan sebatas cendekiawan, bukan sebatas menguasai ilmu, akan tetapi benar-benar sebagai pewaris para nabi. Apa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, ada tiga peran utama. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati, bahwa nabi atau rasul itu punya tugas, punya peran mencerdaskan manusia sehingga membukakan bahwa semua makhluk ini adalah ayat-ayat Allah. Ketika kita melihat gunung, nyambung kepada yang menciptanya, yaitu Allah. Jadi membukakan, membacakan ayat-ayat Allah sehingga manusia, sehingga umat ini mengenal Allah dengan tanda-tandanya, dengan ciptaan-ciptaannya. Nah, al-ulama yang benar-benar menjadi pewaris para nabi atau melanjutkan rasul, maka punya peran ini, selalu menghadirkan, mencerdaskan umat sehingga umat mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tandanya. Yang kedua, ya, wayuzakihim, tugas para nabi, tugas nabi muzakin nupus, membersihkan, mensucikan umat dari aib, dari dosa, dari kebodohan hati, dari penyakit-penyakit hati, dibersihkannya dengan metode bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-ulama yang dimaksud sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, punya peran yang kedua, yaitu membersihkan jiwa umat ini, umat akhir zaman ini, dengan metodenya, dengan pendekatannya, dengan kapasitas yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Para nabi punya peran yang ketiga sebagai mu'alim, pendidik yang mengajarkan Alkitab beserta hikmah-hikmah yang dalam, yang ada dalam di balik Alkitab atau di balik tulisan yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, al-ulama yang dimaksudkan sebagai pewaris para nabi mempunyai peran yang ketiga, mengajarkan Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran, bahkan sekaligus memberikan contoh menjadi Al-Quran yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Nah, minimal inilah tiga peran utama dari para nabi yang dilanjutkan oleh para ulama. Ketika kita ada dalam bimbingannya al-ulama yang semacam ini, yang posisinya sebagai pewaris para nabi, dan ulama itu selalu mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala lewat bimbingan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian cahaya dari dirinya itu akan menyinari cahaya bagi umat ini. Nah, inilah kriteria yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ketika umat ini tahta tarbiyatil ulama, ada dalam pembinaan bimbingan al-ulama yang benar-benar sebagai pewaris para nabi, maka limpahan cahayanya akan hadir dalam diri kita, bukan sebatas datang, bahkan terus menggerakkan hati kita. Nah, itulah kriteria yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk penanya selanjutnya dari ibu-ibu, boleh? Dari ibu-ibu, selain dari makan bakso ini, soalnya ada Om Heru di sana, bisa makan di Balakai Cerakan, bisa makan di Merokejo sama Prasmanan ya. Ya Om ya. Saya baru lihat Om Heru soalnya. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Syekh, nama saya Nasya, asal dari Jakarta. Tadi di segmen awal saya sudah menjelaskan faktor penyebab dari matinya hati, yaitu ubud dunia dan kawan-kawannya. Lalu cara menanggulanginya dengan berzikrullah. Dan Syekh, bagaimana cara mendeteksi cahaya ilahi yang hendak menghampiri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang kedua ini, apa yang dirasakan kalau cahaya itu hadir atau menembus ke dalam hati kita? Ya, tentu ada tanda-tandanya yang konkret, yang pasti. Ya, kita ngaku bahwa Allah selalu membimbing dengan cahayanya, tapi tindakannya enggak karu-karuan. Ya tentu itu adalah pengakuan yang palsu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat bahwa idza dakhala nur fi qalbil mu'min in fasaha wan syarah. Apabila cahaya Allah itu masuk ke dalam hati orang yang beriman, karena orang yang beriman yang memiliki hati, berarti cahayanya bukan sebatas datang. Sebab di situ disebutkan fi qalbil mu'min, di dalam hati orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu berarti selalu zikir kepada Allah, ya selalu mendidik hawa nafsunya, selalu membersihkan dari penyakit-penyakit hatinya. Tentu cahaya Allah itu bukan sebatas datang, tapi menembus masuk ke dalam hatinya, sehingga Nabi menyatakan jiwanya itu akan merasakan lapang dada, ketenangan dan kedamaian itu yang akan dirasakan. Lalu para sahabat bertanya, hal ala zalika alamah ya Rasulullah, apakah ada alamat yang konkret ketika hati disinari oleh cahaya Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada tiga tanda konkret ketika hati disinari oleh cahaya Allah. Yang pertama adalah at-tajafi andaril gurur. Orang itu menjadi hati-hati di dalam mengarungi kehidupan dunia. Ketika mendapatkan jabatan, dia amanah. Ketika dia mendapatkan harta, dia amanah. Dampak-dampak atau ekses negatif dari harta, dari jabatan, dari pujian, itu semua bisa diproteksi dengan baik. Ya. Diberi jabatan, dia amanah. Sebab jabatan itu bisa membawa kepada kekuasaan, ya, atau penyelewengan. Dengan harta, kita semakin leluasa untuk apa saja, termasuk untuk keburukan dan kejahatan. Nah, tanda orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, Allah proteksi, Allah jaga dari kehidupan dunia ini, dari sifat buruk dari kehidupan dunia. Sebab kehidupan dunia ini Allah ciptakan sifatnya mata'ul gurur, kenikmatan, kesenangan yang mengandung tipuan. Jadi dia tidak tertipu dengan dunia, bahkan sebaliknya kehidupan dunia ini menjadi sarana dan alat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda yang pertama. Ini kira-kira tanda yang pertama sudah ada dalam diri kita apa belum? Ya, kalau kita diberi jabatan, kira-kira korupsi apa enggak? Sewenang-wenang apa enggak? Kalau kira-kira diberi harta, kira-kira pikirannya ke masjid atau ke mall? Nah, jadi ini tanda yang pertama. Yang kedua, ya, al-iqbalu ila daril khulud. Kalau hati disinari oleh cahaya Allah, punya semangat, punya cita-cita dan harapan besarnya adalah akhirat. Dunia hanya sebatas alat, sarana, waktu untuk mengabdi kepada Allah. Tapi cita-citanya adalah akhirat yang abadi. Jadi akhirat oriented. Dia punya orientasi hidup untuk akhirat. Kita sedekah bukannya hilang, tapi menjadi investasi kita yang abadi. kita bangun tahajud walaupun musim hujan ini. Jam 3 bangun, kita investasi akhirat dengan tahajud, dengan baca istighfar. Kita baca Al-Quran, kita menolong orang lain. Semuanya itu diorientasikan untuk akhirat. Sebab akhirat adalah yang lebih baik dan abadi. Sehingga semangat untuk kebaikan itu semakin kuat, energinya semakin kuat. Kenapa? Karena kita berharap yang abadi. Dunia ini kan instan, dunia ini kan sementara, hanya sesaat dan sekejap aja. Walaupun kaya, kekayaannya tidak akan pernah dibawa. Tetapi orang yang dibimbing hatinya dengan cahaya Allah punya akhirat oriented, cita-cita dan harapan besar untuk akhirat. Dia seolah-olah akhirat itu sudah ada di pelupuk matanya. Akhirat itu tidak lama, tapi esok adalah akhirat. Nah, ini adalah tanda yang kedua. Tanya lagi nih, introspeksi diri yang hadir atau pemirsa ya Radar TV, kira-kira tanda yang kedua sudah ada apa belum? Kalau belum, mau kapan adanya? Yang ketiga, yang terakhir, Nabi menjelaskan orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, al-istidadu lil maut qobla nuzuliha. Dia banyak mempersiapkan, prepare, persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Ini kesempatan, hari ini adalah kesempatan, esok adalah kematian. Seperti itu, bukan esok-esok. Kapan ibadah? Besok. Kapan ibadah? Nanti sudah tua. Emang udah punya jaminan sampai tua? Jadi orang yang disinari oleh cahaya Allah, hari ini adalah kesempatan, hari ini adalah persiapan dan bekal, sebab esok kita akan pulang kepada Allah. Jadi enggak menunggu besok kebaikan, ketaatan, ibadah itu, tapi hari ini inilah kesempatan yang ada di hadapan kita dan benar-benar dijadikan sebagai prepare, sebagai persiapan kematian sebelum kematian itu tiba. Nah, inilah tanda konkret, indikasi yang kuat kalau hati benar-benar disinari oleh cahaya Allah. Ya. Baik, itu dia dua pertanyaan. Berapa masih ada SMS? Ya. Ya, tapi waktunya kita harus jeda. Tapi nanti kita akan berarti mengambil kesimpulan. Kalau ada nanti kita akan bacakan SMS setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di Cahaya Hati. Tidak terasa kita sudah berada di segmen kelima. Itu artinya ini segmen terakhir di program Cahaya Hati ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan ya. Silakan, Kang. Ya, terima kasih. Para pemirsa, kita sudah masuk ke segmen terakhir dan nanti akan disampaikan kesimpulan oleh Syekh Muhammad Fathur Rahman tentang kajian kita pada malam hari ini. Tapi sebelum masuk ke kesimpulan Syekh, saya coba merangkum dan analogikan materi yang kita sampaikan, yang disampaikan pada malam hari ini tentang cahaya. Jadi kalau dianalogikan sederhana, saya tadi di segmen pertama menyampaikan bahwa cahaya itu biasanya hanya akan digunakan untuk menerangi satu, kalau tempat dia tempat yang bersih. Dan yang kedua, kalau kegiatan-kegiatan yang positif biasanya suka diterangi. Kalau tempat kayak gini aja sekarang nih, tempat bersih, kegiatannya positif. Biasanya kalau tempat-tempat kotor, tempat sampah misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang negatif, di diskotik misalnya, gak ada diskotik terang kayak gini. Gitu. Katanya, gitu kan. Kang Asep curigaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa cahaya Allah pun kira-kira seperti itu, Kang Elmi. Cahaya Allah hanya akan datang ke tempat yang bersih, dan ke hati yang bersih dan hati yang digunakan untuk kebaikan. Lengkap. Ya baik, jemaah sekalian serta pemirsa Radar TV rahimakumullah, kita sudah di penghujung ini. Ya, harus punya catatan-catatan untuk pulang ini. Jangan sampai ngajinya barho. Tahu barho enggak? Udah bubar baru udah poho. Baru bubar sudah poho lagi. Nah, biar enggak barho ngajinya, harus ada catatan-catatan summary, kesimpulan-kesimpulan yang harus dicatat dalam pikiran kita, dicatat dalam hati kita. Ya. Bahkan cahaya Allah yang masuk pada momen ini, di majelis ilmu ini, tentu harus terus punya progres ya, sampai ke tempat kita, sampai ke pekerjaan kita, sampai ke rumah kita ya, sehingga cahaya itu terus menerangi langkah-langkah kita. Bahkan kita berharap cahaya itu menerangi sampai di saat-saat ajal tiba, di saat kita dipanggil oleh Allah. Betapa butuhnya kita kepada cahaya Allah. Bayangkan kalau bumi ini 24 jam kondisinya gelap, tidak ada sinar matahari, kira-kira bagaimana kondisi kita? Bagaimana tumbuh-tumbuhan? Ya, tentu pada akhirnya akan mati, akan musnah. Itu di alam yang bersifat konkret, di alam fisik. Jauh lebih berharga cahaya Allah itu di alam yang bersifat metafisik, di wilayah ruhani kita, di belahan batin kita. Sebab sesungguhnya hakikat diri kita adalah ruh kita. Sementara jasmani kita yang terdiri dari panca indera itu semua hanya alat bantu. Hakikat diri kita sebagai manusia adalah ruh kita, kalbu kita, dimensi ruhani kita. Nah, bagaimana kalau wilayah atau dimensi ruhani kita gelap, tidak mendapatkan sinaran cahaya Allah? Maka dampaknya, ya, dampaknya di dunia ini kehidupan kita akan gelap. Berekonomi kita jauh dari nilai Islam, jauh dari cahaya Allah. Yang ada ya, yang ada orang-orang kaya yang rakus, ekonom-ekonom yang gak peduli dengan orang lain, yang disebut dengan kapitalisme. Dalam dunia pendidikan juga tidak akan menghasilkan generasi-generasi terbaik. Dalam birokrasi pemerintahan tidak menghasilkan khodimul ummah, pelayan-pelayan ummah, tapi hanya menghasilkan birokrat-birokrat yang memperkaya diri dan menyelewengkan otoritasnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi malapetaka kehidupan dunia akan terus terjadi apabila manusia dimensi ruhaninya dalam keadaan gelap, tidak mendapatkan sinaran cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana nantinya di akhirat, di mahsyar nanti, apabila ketika di dunia ini ruhani kita gelap, tidak mendapatkan sinaran cahaya Allah, maka nanti di akhirat justru dia akan dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau buta kita di mahsyar? Bagaimana kalau buta nanti di alam yang abadi? Kenapa? Karena kita ketika di dunia ini tidak mau berupaya, tidak mau berusaha untuk mendapatkan cahaya Allah, dan layak hati kita ditembus oleh cahaya Allah, kemudian menggerakkan kebaikan-kebaikan yang bersifat permanen sampai kita pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu adil, Allah itu penyayang, Allah itu bijaksana. Kalau hari ini kita belum mendapatkan cahaya Allah, indikasi yang tiga belum didapatkan dalam kehidupan konkret kita, yang salah bukan Allah. Sebab Allah telah memberikan cahaya itu, tapi hati kita sayang, gak layak mendapatkan cahaya Allah. Maka di penghujung materi atau kajian ini, mari kita introspeksi diri untuk menata hati kita. Jangan sampai hati ini mati, padahal hati ini telah ditiupkan dari sebagian ruh Allah yang mengandung sistem nilai kebenaran dan kebaikan. Jangan sampai punah, jangan sampai mati. Kita terus bersihkan hati kita dari penyakit hati, dari dosa. Sebab dosa, satu kali dosa akan menempel ke dalam hati kita. Dua kali dosa, tiga kali dosa, 1000 dosa tanpa mau bertobat kepada Allah, maka kondisi hati itu tidak akan bening lagi. Maka kondisi hati itu menjadi rusak, dan kondisi hati itu menjadi mati. Kemudian yang kedua, kita punya tugas dan kewajiban untuk mencari sosok, mencari figur murabbi ruh, pembimbing rohani, pembimbing spiritual yang benar-benar posisi dan kapasitasnya sebagai pewaris para nabi. Kita berada dalam bimbingannya, dalam naungannya, cahayanya akan mengalir dalam langkah-langkah kehidupan kita. Maka kalau kita hidup ada dalam cahaya, maka kita akan bahagia menjalani kehidupan ini. Bukankah manusia sekarang walaupun kaya tetapi dirongrong oleh rasa gelisah. Sampai-sampai mau tidur, minum pel terlebih dahulu. Kenapa minum pel? Pel tidur. Jadi kalau yang hadir, kalau mau tidur, minum pel dulu, atau jangan-jangan lagi ngaji tidur. Minum pel terlebih dahulu. Kenapa? Padahal kekayaannya banyak. Gelisah, takut. Nah, ini karena kondisi ruhani yang gelap, tidak disinari oleh cahaya Allah. Langkah kita akan semakin pasti, langkah kita akan semakin nikmat dan bahagia menjelang kita semua dipanggil oleh Allah, karena hatinya selalu mendapatkan sinaran cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kesimpulan yang harus kita jadikan catatan penting, mumpung Allah masih memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita sekalian. Sekali kita tidak meraih kesempatan, kita akan rugi selama-lamanya. Inilah keindahan, inilah kesempatan, inilah rahmat Allah. Allah jadikan dalam kehidupan dunia ini menjadi insan, menjadi manusia. Segala potensi telah Allah berikan kebaikan kepada kita. Maka kita dapat amanah yang besar ini. Ketika kita menjaga amanah dengan baik, maka kita akan mendapatkan karunia yang lebih besar lagi di kemudian hari. Mari kita di penghujung pengajian ini, kita tidak berdaya ketika kita evaluasi ternyata banyak tidak layaknya hati kita untuk mendapatkan cahaya Allah, tapi jangan putus asa. Ketika kita melihat rahmat Allah, ketika melihat ampunan Allah, dosa kita menjadi kecil. Artinya apa? Supaya optimis. Jangan sampai kita menjadi orang yang udah tanggung ini. Ini namanya orang yang putus asa. Bangkitkan semangat, optimisme bahwa rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, daripada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Yang harus kita lihat adalah ke depan. Masa yang sudah kita lalui adalah cukup jadikan pembelajaran berharga. Kita tatap ke depan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah yang besar. Bahkan karunia Allah yang besar hanya ada dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah harapan dan cita-cita bagi orang yang beriman. Mari kita hadapkan hati kita, sambungkan hati kita. Kita meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah mengabulkan permohonan-permohonan kita sebagai hamba-hambanya. Mari kita hadirkan hatinya, sambungkan hatinya. Yakinkan Allah akan mengabulkan di majlis ilmu, di majlis yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkuli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, Engkau yang menggerakkan, yang membolak-balikan hati kami. Tetapkan hati kami dalam agamamu ya Rabb. Bersihkan hati kami dari dosa dan dosa, dari semenjak balig sampai malam ini. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari aib dan dosa. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang akan menghalang-halangi hubungan antara kami dengan Engkau ya Allah. Ya Rabb, jadikan hati kami tempat berlabuhnya cahayamu. Jadikan hati kami ini layak dan patut untuk ditembus oleh cahayamu. Cahaya Engkau yang terus menggerakkan hati kami kepada kebaikan dan ketaatan sampai akhir hayat kami ya Rabb. Allahumma ja'alna hadina mahdiin ghairal dhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana waladaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bukakan mata hati kami seperti terbukanya mata hati para nabi dan para wali-walimu. Mata hati yang selalu musyahadah, mata hati yang selalu menyaksikan atas kemuliaanmu, atas kesempurnaanmu. Hati yang tenang dan damai besertamu. Ya Rabb, bimbing langkah-langkah kami. Pastikan setiap langkah kami ada dalam cahayamu. Isi lembaran-lembaran terakhir kami ya Rabb dengan kebaikan dan ketaatan sampai menjelang akhir hayat kami. Ya Rabb, di saat-saat ajal tiba, di saat-saat ruh akan dicabut, Engkau ampuni, pastikan ampuni dosa-dosa kami. Engkau perlihatkan seluruh amal-amal kami untuk mententramkan hati kami. Ya Rob, di saat-saat ajal tiba, jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Kematian yang membuat kami damai, kematian yang membuat kami bahagia, karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan denganmu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, baik, itu dia perjumpaan kita dalam kesempatan Cahaya Hati edisi hari ini, dan mudah-mudahan kita di minggu ketiga setiap bulannya bisa bertemu dengan tema yang berbeda. Ucapan terima kasih untuk pemirsa Radar TV yang telah menyaksikan acara ini, juga para jamaah yang telah hadir di studio, dan saya harus menutup acara ini mewakili rekan-rekannya petugas. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.